yang paling dominan dari orang yang beriman adalah taslim, yaitu berserah diri kepada Allah. Ciri yang paling dominan adalah dari keimanan adalah taslim, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala meliputi beberapa hal. Saya tulis, ciri yang paling dominan dari keimanan adalah taslim. Taslim bukan nama seseorang, apalagi sampai nama artis. Yang kedua, artinya adalah penyerahan diri. Penyerahan diri. Penyerahan diri terbagi beberapa macam. Penyerahan diri yaitu seseorang berserah diri dalam nasibnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang berserah diri dalam nasibnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kita ini semuanya adalah di dalam takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berserah diri. Mau diapakan saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita penghuni neraka, na'udzubillah, atau penghuni surga, kita memohon kepadanya untuk itu. Maka itu kehendak Allah dan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini umum. Seluruh makhluk menyerahkan diri untuk itu. Kepada nasibnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dia kafir, mau dia muslim, semuanya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kekuasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Yang kedua, penyerahan diri dalam bentuk ibadah. Maka ini hanya khusus dimiliki oleh orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Ya. Orang-orang beriman dan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Makanya kata muslim muslimun itu diambilkan dari kata-kata aslama yuslimu, yang artinya menyerah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan diri dalam bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyerahkan diri dalam bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan bertawakal. Kemudian seperti misalkan kita menyerahkan diri dalam bentuk menerima seluruh apa saja syariat-syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk hamba-hambanya. Ketika ada perintah berpuasa, kita berserah diri. Kita menerima syariat puasa tersebut. Ketika ada syariat sholat, kita berserah diri. Ketika ada syariat-syariat seperti di larangan-larangan menjauhi mendekati perbuatan zina, memakan bangkai, memakan babi, kemudian mencuri, kita semuanya taslim, menerima, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Penyerahan diri dalam nasib itu umum, dimiliki oleh semua makhluk. Karena saking kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruhnya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menyerahkan diri dalam ibadah, maka itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Seperti penerimaan terhadap syariat. Terhadap syariat dalam bentuk apapun, entah itu perintah ataupun larangan. Ciri dominan orang beriman adalah taslim, yaitu menerima syariat tersebut. Menerima syariat tersebut tanpa dia memilih pilihan lain, dan menerimanya dalam keadaan benar-benar menerima dengan hati yang lapang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Surat Al-Ahzab ayat 36. Tidak pantas bagi seorang beriman laki-laki atau seorang beriman perempuan jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memilih pilihan lain. Ini enggak pantas bagi orang beriman. Ya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida, mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu tidak menyerahkan diri, maka sungguh dia telah kesesat dengan kesesatan yang nyata. Ada lagi ayat yang menyebutkan bahwasanya seorang beriman dia hanya menerima, menyerahkan diri kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Artinya, maka tidak sama sekali demi Rabbmu mereka tidak beriman. Lihat kata-kata mereka tidak beriman, gara-gara tidak taslim. Ini perkara penting. Kenapa saya berhenti pada ini? Ini perkara penting karena dengan ini seorang akan mudah menerima. Wanita tidak mau berjilbab, maka kita katakan kepada mereka, siapa pencipta Anda? Anda statusnya apa di dunia? Bukankah Anda sebagai makhluk yang diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah? Maka apa saja yang disyariatkan oleh Sang Pencipta, kita harus apa? Berserah diri. Kita harus menerima, taslim. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Tidak sama sekali demi Rabbmu mereka tidak beriman. "Hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fima syajara bain thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Lihat. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keputusan, maka mereka menerima keputusan tersebut, tidak mendapatkan di dalam perasaan mereka, di dalam hati mereka, di dalam diri mereka ketaatan adalah yakini baik-baik bahwa seorang hamba tersebut harus menerima apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita susah untuk berjilbab. Yakini dirinya bahwasanya dia itu adalah budak Allah, harus menerima apapun dari Allah. Seorang sulit meninggalkan maksiat, musik, rokok, maksiat-maksiat yang dianggap biasa oleh manusia. Maka yakini baik-baik bahwasanya Anda itu adalah abd, hamba, yang salah satu ciri dominan dari seorang hamba adalah menerima. Kan budak itu kalau diapakan saja oleh majikannya mau. Kejebur jurang, jebur dia. Ya. Dia harus mau. Makanya Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda keimanan, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak sama sekali. Demi Rabbmu mereka tidak beriman. Lihat kata-kata mereka tidak beriman. Ciri dominan orang beriman adalah taslim. Menyerahkan diri, menerima atas semua apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya. Ini akan mudah bagi kita. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Riba dilarang kan? Ya. Tetapi sebagian ada yang mengatakan, "Wah, sulit tuh, Ustaz. Enggak bisa keluar dari riba." Maka kita katakan, bermiliar-miliar manusia orang bisa hidup tanpa riba. Orang bisa hidup tanpa riba. Maka para ikhwah sekalian, yang ada pada saat itu berarti kita menerima. Wa yusallimu taslima. Ya, tidak pantas kita al-khiyarah, memiliki pilihan lain selain pilihan yang Allah telah tetapkan. Dan harus hati kita tidak ada di dalamnya keberatan sedikit pun atas seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali perasaan taslim ini, ya, penting sekali untuk menggembleng diri kita mengerjakan ketaatan dan juga menjauhi maksiat. Apalagi kadang-kadang tarik ulur susah untuk menjauhi maksiat tersebut, tarik ulur gara-gara ada kepentingan duniawi kita di dalamnya. Ustaz, apa hukum ini? Misalkan pekerjaan yang diharamkan. Haram ya akhi. Tapi Ustaz, saya kerja di mana lagi? Maka harus tanamkan taslim. Menyerahkan diri, menerima itu haram dari Allah, maka kita berusaha dengan cara yang lain. Dan itu lebih berkah insyaAllah ta'ala. Karena dunia semua sementara. Ya. Ini kiat yang paling jitu untuk menasehati orang dalam maksiatnya. Anda bukankah budak? Bukankah itu kita ini hamba Allah? Kita hanya apa yang Allah perintah, kita kerjakan. Yang Allah larang, kita jauhi. Itu namanya taslim. Itu namanya taslim. Tidak usah mencela ke kanan, mencela ke kiri, ya, muter-muter, nanti akhirnya makan yang syubhat dan semisalnya. Tidak usah. Jadi, kiat paling jitu agar kita bisa menjauhi maksiat, semangat untuk mengerjakan ketaatan, maka tanamkan dalam diri kita taslim. Ya. Sama seperti kita mendidik anak misalkan. Maka tanamkan dalam diri kita mulai saat sendiri anak-anak kita, mulai saat dini, untuk taslim, menerima. Nah, ini haram, nak. Kenapa haram, bah? Yang mengharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kita, yang menguasai kita. Kita hanya bisa menerima. Ya. Dan seperti itu. Tidak ada lagi kata-kata, ya, demi misalkan lagi rame-ramenya demi hak asasi manusia, saya begini, saya begini. Tidak ada lagi. Yang mengharamkan Allah, selesai. Ya kan? Ini ciri paling dominan orang beriman. Tidak usah bicara sana, bicara sini. Anda apa statusnya? Makhluk. Siapa yang mencipta? Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Menjauhi khamar. Ya sudah, jauhi. Taslim, menerima, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu unsurnya kan tiga. Islam rukunnya itu tiga. Kalau ditanya oleh orang yang beragama Nasrani ataupun beragama Yahudi atau agama lainnya, apa itu Islam? Ya. Kalau seandainya kamu menjelaskan dengan baik dan benar dan saya paham, mungkin Rabbmu memberikan hidayah kepada saya masuk Islam. Apa itu Islam? Islam, Anda harus mengetahui. I adalah Isya, S Subuh, L Lohor, A Asar, M Maghrib. Ini bukan Islam namanya. Bukan Islam yang diinginkan untuk dijelaskan. Ya, Islam salah satu rukunnya adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah. dengan menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bagaimana? Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Berarti masuk kepada taslim tadi. Ya, yang kedua, unsur dari Islam. Dan orang setelah ini akan mudah memahami. Kalau orang misalkan bertanya, apa itu Islam? Anda cukup menjelaskan tiga hal ini. Ya, misalkan ada orang ingin masuk dalam agama Islam. Nanti sore jelaskan ya kepada Islam. Aduh, buku mana anak-anak dibaca nih? Untuk menjelaskan Islam. Tidak perlu. Islam itu sangat mudah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Inna dina yusrun. Islam itu mudah. Mudah dipahami, mudah diamalkan. Ya, Islam menyerahkan diri kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Yang kedua yaitu wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dalam rangka taat kepada Allah. Ya. Gampangnya taat kepada Allah. Yang ketiga yaitu wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Kan gampang. Itu Islam. Itu unsur dari Islam. Menyerahkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu semua yang kita pelajari dari ilmu-ilmu, segala macam disiplin ilmu dalam Islam, dari mulai akidah, kemudian fikih, tafsir, hadis, ya, bahasa, semuanya menunjukkan kepada tiga makna ini, yaitu berserah diri kepada Allah, kemudian taat, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan kekafiran. Itu Islam. Nah, lihat unsur yang pertama, berlepas diri kepada menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, ini ayat yang sangat luar biasa. Dengan sedikit katanya, tetapi sebenarnya ketika Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerahkan diri kepada Rabb alam semesta. Ya. Kalau sudah menyerahkan diri, mau diapakan saja, kamu balik, kata Allah, balik dia. Kamu jalan, jalan dia. Jauhi itu, jauhi itu. Ya, mulai tanamkan dari diri sekarang bahwasanya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima seluruh apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, dari mulai penghalalan, pengharaman, dari mulai pensyariatan. Ya. Penerimaan yang kedua terhadap halal dan haram. Terhadap halal dan haram. Ini para ikhwah sekalian, wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala berkata di sini, "Idz qala lahu rabbuhu aslim qala imtithalan li rabbi aslamtu li rabbil alamin ikhlasan wa tauhidan wa mahabbatan wa inabatan fakana tauhidu lillahi na'tuhu." Artinya, ingatlah ketika Rabb Nabi Ismail alaihissalam berkata Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, serahkanlah diri." Ingat, serahkanlah diri itu bukan dimaknai seperti yang sekedarnya saja. Serahkanlah diri maksudnya tadi apa? Menerima pensyariatan. Yang kedua, menerima halal dan haramnya. Apa saja yang Allah halalkan, yang haramkan. Ya, sifat orang beriman. Wa yusallimu taslima. Kemudian sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Nah, di sini ada faedah kaedah fikih. Ya. al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum sebuah perintah menunjukkan kepada kewajib. Afwan. Bukan itu. Saya tuliskan dulu. Kaedahnya silahkan dicatat. Al-aslu fil amri yadullu alal fawr. Al-aslu fil amri yadullu alal fawr. Artinya, asal hukum dalam sebuah perintah menunjukkan kesegeraan untuk dikerjakan. Asal hukum dalam perintah menunjukkan segera untuk dikerjakan. Ya, seperti ayat ini. Idh qala lahu rabbuhu, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, berserah dirilah. Ya, lihat ayatnya. Aslim, berserah dirilah. Apa dijawab oleh Nabi Ibrahim pada saat itu? Aslamtu li rabbil alamin. Lihat, langsung, segera. Aslamtu li rabbil alamin. Segera. Ini kata-kata perintahnya, ya, berserah dirilah. Langsung dijawab oleh Nabi Ibrahim, aku berserah diri kepada Allah semesta alam, Rabb semesta alam. Ya, aku berserah diri kepada Allah. Ustaz, kaidah ini apa maksudnya? Siapa yang tahu? Saya berikan ilustrasinya. Asal hukum dalam perintah segera. Maksudnya segera apa? Dikerjakan. Misalkan, Pak Bahtiar, ambilkan gelas. Apa yang beliau kerjakan? Ambil langsung. Ya. Beliau mengatakan siap, tapi gelasnya sore datangnya. Nah, itu. Ya. Ya, ini. Diambil dari mana? Dari ayat ini tadi. Aslim, wahai Ibrahim, aslim. Berserah dirilah. Langsung dijawab tanpa ada penggalan di sini. Aslam tuh. Langsung. Apa faedahnya? Faedahnya adalah berarti perintah asalnya dari Allah itu langsung dikerjakan. Maka kalau ada perintah fankihu, ya, nikahlah kalian seluruhnya. Ma tawbalakum minan nisa, langsung kerjakan. Jangan tunda-tunda. Ya? Kok enggak diteruskan set ayatnya katanya? Masna wa thulatsa wa ruba. 2, 3, 4. Langsung kerjakan. Waduh. Ya. Contoh yang lain. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haji. Ya ayyuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Dari sini, siapa yang sudah mampu kemudian menunda-nunda untuk berhaji, maka dia berdosa. Itu manfaatnya. Itu manfaatnya ketika asal hukum dalam perintah segera. Ketika saya katakan tadi, Mas Bahtiar, ambil gelas. Siap. Tapi sore datang gelasnya. Ya. Berarti tidak segera, berarti berdosa. Atau berarti melalaikan. Nah, ini perintahnya. Apakah setiap perintah seperti itu, Ustaz? Maka asal hukumnya seperti itu. Kecuali ada dalil-dalil yang menurunkannya dari kesegeraannya ini. Diambil dari mana kaidah ini? Aslim, serahkan diri. Maka Nabi Ibrahim langsung menjawab, aslamtu. Ya, aku telah menyerahkan diri untuk Rabb alam semesta. Nah, ini kaidah-kaidah asal hukum dalam perintah segera. Kita saja sebagai orang tua, Abdullah, ambilkan air. Maka santai dia, main dulu. Nah, ini kan sebuah pembangkangan. Nah, begitulah walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari itu, ya. Maka apapun perintah Allah, asal hukumnya apa? Segera dikerjakan. Tidak menunda-nunda. Baik. Ini pelajaran yang menarik. Maka ayat ini ayat yang luar biasa sebenarnya. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung mengerjakan perintah tersebut. Beliau mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala alam semesta. Dengan ikhlas murni hanya kepada Allah, wa tauhidan, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, wa mahabbatan, dan dengan cinta kepada Allah, wa inabatan, dan menyerah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang sangat dominan dari seorang Ibrahim adalah tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Tsumma warathahu fi dzurriyyatihi wa wassahum bihi waja'alna kalimatan baqiyatan fi aqibihi wa tawarathat fihim hatta wasalat li Ya'qub fa wassa biha bani. Kemudian ayat selanjutnya yaitu di ayat yang ke-132, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa. Ya bani inna allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini pun diwasiatkan oleh Ibrahim kepada keturunannya, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, dipatuhi, menyerahkan diri hanya kepadanya. Ya, ini wasiat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Arti dari ayat tadi, dan Ibrahim mewasiatkan dengan taslim tadi kepada anak keturunannya. Ya, Ibrahim mewasiatkan dengan sifat taslim tadi kepada anak keturunannya. Dan juga begitu juga Ya'qub alaihissalam. Ya'qub itu apanya Ibrahim alaihissalam? Cucu. Nabi Ibrahim mempunyai anak bernama Ismail dan Ishak. Kemudian dari Ishak turun Ya'qub. Dari Ya'qub turun Yusuf. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan Nabi Yusuf adalah khairun, seorang nabi yang baik. Wa banu khairin, dari anak seorang nabi yang baik, yaitu Yusuf bin Ya'qub. Wa banu khairin, dan seorang dari anak yang baik, yaitu cucu dari seorang nabi yang baik, yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq. Ya, wa banu khairin, dan cicit dari seorang buyut yang baik, yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Luar biasa ya, keturunan para nabi. Coba kita begitu. Ya, boleh enggak berdoa seperti itu? Misalkan, wah indah kalau hidup di zaman Rasulullah. Coba kita hidup di zaman Rasulullah. Maka syukuri yang sekarang ada. Mungkin kalau hidup di zaman Rasulullah, temannya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Mungkin kalau hidup di zaman Nabi Ibrahim, temannya Namrud. Betul? Ya, atau temannya Azar. Syukuri atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sekarang. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan Ya'qub juga mewasiatkan kepada anak keturunannya. Anak keturunan Ya'qub, Yusuf, Bunyamin, dan Al-Asbab. Ya. Dalam Al-Qur'an disebut Asbab. Ada ayat. Silahkan nanti lihat Asbab itu di ayat yang wal asbab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat berapa? Surah Al-Baqarah kalau tidak salah di akhir. Hah? 140. Ada asbab. Asbab itu adalah 12 keturunan dari Nabi Ya'qub. Jadi kalau ditanya, siapa itu asbab? Asbab itu adalah anak-anak keturunan Nabi Ya'qub yang seluruhnya menjadi nabi. Yang seluruhnya menjadi apa? Menjadi nabi. Kan luar biasa. Dan ini doanya seorang bapak. Bapak dari siapa? Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunannya seluruhnya sampai Nabi Ya'qub keturunannya nabi semuanya. Ya. Dari mulai Yusuf, Bunyamin, kemudian yang 12 tersebut. Nah, Nabi Ya'qub alaihissalam dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya. Apa wasiatnya? Innallaha astafa lakumud din. Sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama Islam. Yaitu agama yang lurus ini. Maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Taslim, menyerahkan diri kepada Allah. Maka bagus dikasih nama anak Taslim. Wah, Ustaz nama ya. Taslim. Bagus itu. Yaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Muslim. Boleh enggak seorang bernama Muslim, boleh? Boleh. Ya. Cari nama untuk anak-anak. Saya jadi ingat pesan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala untuk urusan memberi nama anak itu, usahakan kasih nama anak yang kita tidak perlu bertanya kepada orang tentang nama tersebut. Karena saking jelasnya dan sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Misalkan namanya Maryam, jelas. Abdullah, Abdurrahman, ya. Kemudian kalau Abdullah, Abdurrahman, ya. Nanti susah, Ustaz. Besarnya nanti dipanggil Adul di Banjar. Ya. Abdul Razak, nama bagus-bagus, panggil ojek. Nasrullah, nama bagus-bagus, panggil uwah. Ya, subhanallah. Ya. Habis itu Nur Khalidah. Bagus kan namanya? Nur Khalidah, cahaya yang abadi, dipanggil Ilit. Ya, subhanallah. Ya. Dan saya ragu-ragu itu kata-kata apa namanya? Galuh itu diambil dari kata-kata falih. Falih itu artinya adalah yang beruntung. Falih bagus, falih. Ya. Jadi cari nama yang kita tidak perlu bertanya kepada orang nama ini cocok atau tidak, bagus atau tidak. Karena saking jelasnya nama tersebut. Dan cari nama-nama yang bagus-bagus, yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat selanjutnya panjang karena ini berkaitan dengan pendidikan anak. Mudah-mudahan pada kesempatan besok hari kita masih diberikan umur dalam ketaatan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Ya, tidak ada. Ya, jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Pesan saya, ini hari yang ke-9 dari Ramadan, maka jangan menjadi tentara-tentara yang sudah kalah di medan pertempuran, orang-orang yang berguguran di tengah-tengah Ramadan. Ya, orang-orang yang berguguran di tengah-tengah Ramadan. Hati-hati, ini masa mulai sudah goyah, capek, ya, masa-masa mulai, ya, ternyata begitu aja sih Ramadan katanya, sudah mulai seperti itu, ya, mulai mencoba merenggangkan diri, mencoba sesuatu yang baru lagi di Ramadan, akhirnya lalai, Qurannya ketinggalan, sedekahnya habis, kemudian masjidnya lupa, hati-hati, karena seseorang, seperti yang saya katakan, ini sekarang hari yang ke-9 dan besok hari yang ke-10, matahari tidak akan pernah berhenti untuk terbit tenggelam, tetapi kita tidak akan pernah juga berhenti untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sekali perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bani Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'dhuka dhahaba nafsuka. Wahai anak manusia, sesungguhnya engkau adalah hari-hari, bagaikan hari-hari. Jika hari ini berlalu, maka berarti berlalu juga sebagian dari dirimu. Hari ini berlalu terus seperti itu. Maka hati-hati, mulai kembali koreksi niat kita, mulai kembali tingkatkan keutamaan-keutamaan Ramadan dan puasa, agar senantiasa kita bisa menggapai berkahnya Ramadan yang maksimal. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma wafiqna li Ramadan. Allahumma taqabbal minna. Allahumma wafiqna li Ramadan li a'malis salih. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu nabiyana Muhammad. Subhanakallahum bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.